Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan-arahan yang begitu penting dan kita butuhkan dalam hidup ini, ya. Antara lain yang pertama, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muslima bil hirsi ala fi'lil asbab allati tanfa'uhu fid dunyahu wa ukhrahu. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada seorang muslim agar bersungguh-sungguh melakukan sebab, bersungguh-sungguh menempuh sebuah sebab atau upaya yang dapat memberikan kemanfaatan kepadanya, baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah melakukan segala hal yang bisa bermanfaat bagimu. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya, begitu saja, tanpa ada proses. Segala sesuatu tidak terjadi secara instan. Butuh bagi kita ketika hendak menggapai sesuatu, melakukan usaha, menempuh upaya. Dan ini hal yang disyariatkan dalam agama kita. Ingat, ini adalah hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam sekali lagi tadi dalam hadis mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah lakukan segala hal yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Dan memang hal yang paling utama yang kita kejar dalam hidup di dunia ini adalah kebaikan. Dan itu butuh kesungguhan. Ya. Itu butuh kesungguhan. Nah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam di hadis ini juga mengingatkan kepada kita agar saat kita melakukan sebuah upaya atau menempuh sebab, jangan lupa minta tolong kepadanya. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Karena biyadihi al-umur, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala segala urusan. Allah yang mengaturnya. Maka jangan lupa, hal apapun yang kita kerjakan, hal apapun yang kita lakukan sebagai bentuk upaya dan menempuh sebab, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang selalu kita baca di setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Sengaja dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita sadar bahwa tanpa adanya pertolongan dari Allah kita gak bisa apa-apa. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan yang beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Ibadah dan isti'anah dilakukan sejalan. Ini yang sesuai dengan syariat. Ini yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Golongan yang kedua, golongan yang melakukan ibadah tetapi tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ia dikerjakan tapi tidak meminta pertolongan kepada Allah. Ini sombong. Ya. Dan tidak sempurna ibadah yang dilakukannya, sebab meminta pertolongan kepada Allah itu sendiri sebenarnya bagian daripada ibadah. Terus golongan yang ketiga adalah golongan yang meminta pertolongan kepada Allah tapi tidak melakukan ibadah. Sekedar meminta pertolongan kepada Allah, memohon ini, memohon itu, beri kekuatan, beri ini dan beri itu, tetapi secara praktek real di lapangan dia tidak pernah menghambakan diri kepadanya dalam bentuk amalan-amalan saleh, ibadah. Ini sebuah kesia-siaan. Dan golongan yang terakhir, yang keempat, golongan yang paling buruk, yang tidak beribadah kepada Allah, tidak juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Maka jadilah golongan yang pertama, yang beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam hal melakukan sebuah upaya atau usaha menggapai kemanfaatan, jangan lupa dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita lemah. Kita lemah. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaif. Dalam keadaan lemah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam memberi contoh kepada kita dalam hal ini. Di antara doa yang selalu beliau panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar senantiasa bisa mengingatmu. Karena mengingat Allah itu bukan hal yang mudah, apalagi saat kita dalam keadaan sibuk. Dihadapkan kepada satu pekerjaan yang luar biasa, menyita waktu. Kadang-kadang lupa berzikir, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini butuh perjuangan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah aku dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, agar aku bisa selalu mengingatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar selalu bisa bersyukur kepadamu. Kita tidak memungkiri bahwa kadang-kadang kita merasa kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu saat mendapatkan nikmat yang besar. Kalau dalam sebuah perniagaan misalnya keuntungan yang besar, saat itu baru kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, untung besar. Tapi ketika keuntungan yang kita dapatkan itu sedikit, lupa dari bersyukur kepadanya. Padahal syukur itu sesuatu yang selalu diperintahkan dan harus dilakukan. Terlepas dari apakah nikmat yang kita dapat itu sedikit atau banyak. Disinilah butuhnya kita meminta tolong kepada Allah. Dan rasa syukur yang kita tampakkan adalah sebagai upaya kita mempertahankan nikmat yang Allah beri. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar bisa melakukan ibadah kepadamu dengan sebaik mungkin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini menunjukkan bahwa meminta tolong kepada Allah adalah hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Saat kita mengupayakan sesuatu, menempuh suatu sebab, atau saat kita melakukan ibadah kepadanya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita dalam hadis ini agar jangan sampai kita meninggalkan beramal, melakukan hal-hal yang baik, dan kemudian condong kepada sikap malas dan putus asa karena terlalu bersandar kepada takdir. Nabi mengatakan, wala ta'jazan. Jangan sekali-kali merasa tidak mampu. Sikap malas dan merasa tidak mampu adalah dua hal yang sangat berbahaya kalau ada dalam diri kita. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa dua hal ini, malas dan merasa tidak mampu, adalah miftahu kulli syarr, kunci dari segala macam keburukan. Segala macam keburukan, apapun itu bentuknya, masuk melalui pintu ini, malas dan merasa tidak mampu. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti agar jangan sekali-kali merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jazan, dan jangan merasa lemah. Ada perbedaan antara malas dengan merasa lemah, tidak mampu. Perbedaannya, kalau al-ajzu dalam artian merasa tidak berdaya, merasa lemah, itu artinya adalah tidak memiliki atau tidak ada upaya untuk melakukan sesuatu. Tidak ada upaya untuk melakukan sesuatu. Ini namanya al-ajzu. Merasa tidak mampu, tidak berdaya, merasa lemah. Gak ada upaya sama sekali untuk melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu. Kalau malas, malas itu artinya adalah tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Bukan enggak ada kemampuan. Ada kemampuan, tapi enggak ada keinginan. Itu perbedaan. Dua-duanya buruk, dua-duanya jelek. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari kedua-duanya secara sekaligus. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan ketidakberdayaan. Ya. Maka sebagai seorang muslim, kita harus waspada dari dua hal ini, malas dan merasa tidak berdaya. Pepatah Arab mengatakan ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas dan jangan menjadi orang yang selalu lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal, sebab penyesalan belakangan itu akan menimpa orang yang malas. Lakukan upaya yang terbaik supaya kita mendapatkan hal yang baik dalam urusan dunia kita atau lebih-lebih dalam urusan akhirat kita. Harus ada kesungguhan. Badlul juhdi, mengerahkan segenap kesungguhan. Ya. Jauhi kemalasan, jauhi sikap merasa tidak mampu, enggak berdaya. Jangan kalah sebelum berperang. Kata pepatah Arab, jarib walahid takun arifan. Cobalah. Teruslah coba. Kamu akan tahu hasilnya. Maka jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti melakukan sebuah upaya. Kalau itu baik, kenapa tidak? Jangan sia-siakan kesempatan. Saat kebaikan itu ada di hadapan kita, segera fokus ke sana. Hilangkan sifat malas. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Kita kuat. Allah yang berikan kekuatan kepada kita. Jangan lupa minta tolong. Ya Allah, berikan kekuatan supaya aku bisa meraihnya, supaya aku bisa menggapainya. Kalau ada satu kesempatan, hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan di depan kita, kemudian kita sia-siakan, maka berikutnya ada kesempatan yang sama, kita pun akan melakukan hal yang sama. Ya. Jadi memang butuh kesungguhan. Ya. Kita bisa hidup kalau kita sungguh-sungguh. Kita gak bisa apa-apa kalau kita tidak menampakkan kesungguhan dan malas-malasan. Makanya tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini dua karakter, dua sikap, dua hal yang harus dijauhi. Beliau mengatakan seperti itu. Ya, sebab menjadi kunci dari segala macam keburukan. Gara-gara dua hal ini, banyak hal yang baik yang kita tinggalkan, kita abaikan, kita lalaikan. Gara-gara dua hal ini, banyak waktu yang kita buang percuma. Maka penting untuk kita selalu ingat, waspada dari malas ya, dan merasa tidak berdaya. Nah. Berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, melalui hadis ini Nabi memberikan arahan bahwa innal muslima idza hasala lahu matlubuhu ba'da fi'lil asbabi ma'al isti'anati billah yahmadullah ala tawfiqihi iyyahu. Seorang muslim seharusnya ketika apa yang dicarinya itu bisa diraih, setelah dia melakukan upaya, menempuh sebab dengan meminta pertolongan kepada Allah, maka dia harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik yang telah diberikannya kepada dirinya. Jadi saat ada sesuatu yang ingin kita capai, kemudian benar-benar kita bisa mencapainya, setelah kita berusaha, melakukan sebab dan memohon pertolongan kepada Allah, jangan lupa katakan alhamdulillah, puji Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu terjadi semata-mata dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena taufiknya, gak akan pernah mungkin kita bisa mencapainya. Kemudian wa illam yahsul lahu matlubuhu fala yaqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Kalau seandainya apa yang ingin diraihnya itu belum terwujud, belum tercapai, maka Nabi mengatakan jangan sekali-kali seorang muslim mengatakan kalau seandainya aku tadi melakukan ini, maka tentu hasilnya akan begini dan begitu. Hindari kata-kata lau, kata-kata seandainya. Ya. Kenapa? Li'anna dzalika minal muharramat al-munqisati lit-tauhidil 'abdi, sebab hal itu termasuk ke dalam hal yang diharamkan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa kata-kata lau, kata-kata seandainya itu membuka peluang setan berbuat sesuatu di situ. Karena setan tentu saja seperti yang kita tahu gak pernah tinggal diam. Selalu berusaha masuk dari segala arah ya untuk memperdayai kita. Setan akan masuk lewat titik lemah yang ada pada diri kita. Kalau kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita dengan melakukan sebab yang disyariatkan, meminta tolong kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Ya. Sebagai bukti bahwa kita yakin ini semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun tidak bisa mewujudkannya, ya, maka jangan sekali-kali mengatakan seandainya saya begini, saya begitu. Seandainya upaya yang saya lakukan itu ini dan itu. Seandainya sebab yang saya tempuh itu adalah ini dan itu, maka mungkin hasilnya akan begini dan begitu. Hindari kata-kata ini. Sebab di situ setan akan bermain. Di situ setan akan mempermainkan kita, memperdayai kita, menjauhkan kita dari keimanan kita kepada segala hal yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ya berikutnya memberikan arahan kepada kita untuk tidak lupa mengucapkan qadarallahu wa masyaa fa'al. Ya. Sudah Allah takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Ya. Para ulama memberikan contoh, ya, contoh sederhana dalam hal ini. Misalnya seorang pedagang muslim, dia sudah menempuh sebab-sebab yang disyariatkan agar barang dagangannya itu laris manis. Ya. Tapi kemudian dia mengalami kerugian. Dia mengalami kerugian. Maka jangan sekali-kali dia katakan kalau seandainya saya jual barang dagangan saya ini di tempat anu dan di waktu anu, maka tentu akan mendatangkan keuntungan. Padahal belum tentu kan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dia akan rugi, ya tetap saja akan rugi dimanapun dia jual barang dagangan tersebut dan kapanpun waktunya dia jual. Ya. Maka yang terbaik bagi seorang muslim yang dalam kondisi seperti itu adalah mengatakan qadarullah wa masyaa fa'al. Ya. Sudah berupaya kok, sudah menempuh sebab yang disyariatkan, tidak melanggar aturan Allah. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka enggak perlu putus asa, tidak perlu seakan-akan tidak ridho, gak perlu seakan-akan memperlihatkan penentangan terhadap takdir yang Allah tetapkan. Ya. Maka cukup katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah menyesal atas segala hal yang kita tidak bisa capai. Ya. Jangan merasa menyesal. Karena yang terpenting adalah kita sudah melakukan sebuah apa? Upaya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingat bahwa kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah itu telah menetapkan takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Ya. Ingat ini supaya kita selamat dari sikap-sikap yang seolah menolak, marah, enggak terima kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada sesuatu yang membuat kita sedih karena ada musibah ya, seperti sakit misalnya atau apapun itu, termasuk kerugian dalam bisnis, dalam jual beli, maka bersabar ya. Bersabar, kemudian harapkan pahala ya, dari kesabaran tersebut, dan selalu tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala sesuatu. Dengan itu hati kita akan tenteram, dada kita akan menjadi lapang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan tentang hukum mengucapkan kata-kata lau atau seandainya. Ya. Paling tidak hukumnya ada dua. Yang pertama boleh. Yang pertama boleh kapan? Idza stu'milat ala amrin mustaqbalin au ala amrin madhin. Kalau kata-kata seandainya itu digunakan pada perkara-perkara yang akan datang atau pada perkara-perkara yang sudah berlalu, namun yang mendorongnya untuk mengucapkan kata-kata seandainya tersebut adalah keinginan yang kuat untuk mendapatkan kebaikan. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kebaikan, arahan, dan pembelajaran. Ini yang pertama, yang hukumnya boleh. Sekali lagi, kata-kata seandainya itu boleh jika digunakan pada perkara-perkara yang akan datang ya, atau pada perkara-perkara yang sudah berlalu, namun yang mendorongnya untuk mengucapkan kata-kata seandainya tersebut adalah keinginan untuk meraih kebaikan, arahan, dan pembelajaran. Contohnya seseorang mengatakan, kalau seandainya, ada kalimat seandainya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku berupa harta, tentu aku akan infakkan harta ini fi wujuhil khair, akan aku infakkan harta ini untuk hal-hal yang baik. Ini contoh pertama. Seseorang mengatakan, kalau seandainya Allah berikan rezeki kepadaku berupa harta, dalam keadaan saat itu dia gak punya harta yang lebih. Tapi dia katakan, kalau seandainya aku punya harta, maka aku akan infakkan harta tersebut untuk hal-hal yang baik. Ini digunakan pada perkara-perkara yang sudah berlalu, karena saat itu dia tidak dalam keadaan punya harta. Nah, contoh lainnya, seseorang mengatakan, law hadartu al-muhadharata al-barihata lastafadtu. Kalau seandainya, lihat, aku hadir di muhadharah tadi malam, tentu aku akan dapat faidah. Tapi karena tidak hadir, ya enggak dapat faidah. Ya. Jadi yang mendorongnya untuk mengucapkan kata-kata seandainya itu karena semata-mata ingin mendapatkan apa? Kebaikan. Cuma karena satu dan lain hal, dia tidak bisa meraihnya. Akhirnya mengatakan, kalau saja seandainya tadi malam saya hadir mendengarkan muhadharah, tentu saya akan dapat faidah. Ini yang dibolehkan. Hukum yang kedua adalah yang haram. Bagaimana yang haram? Idza stu'milat 'ala amrin madhin 'ala wajhi at-tasakhut wal i'tirad 'ala qada'illa wa qadrihi. Yang haram adalah kalau kata-kata seandainya digunakan pada perkara-perkara yang telah berlalu namun dalam bentuk kemarahan dan penolakan terhadap qadha dan qadar. Contoh, seseorang mengatakan, "Lau anni lam usafir lama waqa'ali haditsun." Kalau seandainya saya enggak safar, mungkin enggak akan terjadi insiden yang seperti ini. Safarnya sudah dilakukan, ya kan? Ini terjadi pada, ini digunakan pada perkara-perkara yang telah lalu. Kalau seandainya saya tidak safar, mungkin gak akan terjadi kejadian ini. Ya. Atau misalnya seseorang mengatakan kepada temannya, kalau seandainya kamu tidak safar kemarin, kamu mungkin tidak akan kecelakaan seperti ini. Kata-kata lau atau seandainya yang digunakan dalam hal ini menunjukkan unsur marah, kecewa, tidak terima terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau Allah menghendaki seseorang celaka, ya celaka, mau safar ataupun tidak safar, kan begitu. Ya. Yang selalu mengucapkan kata-kata lao ini dulu dikenal dari golongan munafikin. Selalu mengatakan kata-kata ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Saat terjadi peristiwa perang Uhud. Saat terjadi peristiwa perang Uhud dan kaum muslimin memang mengalami kekalahan di perang tersebut. Ya. Orang-orang munafik terlibat di perang itu. Kemudian mereka mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, kalau seandainya kita punya wewenang untuk mengatur peperangan ini, begitu, tentu gak akan ada dari kalangan kami yang terbunuh. Ini menggambarkan ada unsur-unsur tidak terima, menolak atas ketetapan Allah. Allah langsung bantah. Allah langsung bantah di ayat yang sama, surat Ali Imran 154. Apa kata Allah? Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina qutila alaihimul qatlu ila mawaji'ihim. Katakanlah, law kuntum fi buyutikum, andai pun kalian ada di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan akan terbunuh, pasti akan keluar menuju ke tempat terbunuhnya. Jadi kematian seseorang tidak dilatar belakangi oleh ini dan itu. Terbunuhnya seseorang bukan karena ini dan itu, akan tetapi memang sudah sampai pada ajalnya. Nah, orang-orang munafik dulu mengatakan, kalau seandainya kami punya wewenang mengatur urusan perangan ini, mungkin gak ada yang terbunuh dari kalangan kami. Padahal kata Allah, orang-orang yang memang sudah Allah tetapkan akan terbunuh, itu pasti akan keluar dari rumahnya. Gak mungkin akan tetap tinggal di rumahnya. Akan Allah gerakan, akan Allah dekatkan kepada sebab-sebab yang menjadikannya terbunuh. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari kata-kata lau, seandainya, seandainya. Di banyak peperangan, orang-orang munafik selalu saja mengucapkan kata-kata seandainya. Saat kaum muslimin berperang, kemudian ada korban dari kalangan mereka, orang-orang munafik nyeletuk, lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka menaati kita, tentu mereka tidak akan terbunuh. Lihat. Maka kata-kata seandainya ini bahaya, bisa mengatur segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu hindari sekali lagi kata-kata lau. Dan dalam hadis tadi Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kata-kata lau atau seandainya itu dapat membuka peluang setan, ya, berbuat sesuatu, mencelakakan kita, melemahkan kita. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam dari awal hadis tadi, ya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jazan, dan jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan sekali-kali kamu katakan seandainya tadi aku lakukan ini, maka tentu ya hasilnya akan begini dan begitu. Namun katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Dari awal sampai akhir, kalau kita runut, hadis ini saling berkaitan. Ya. Saling berkaitan, nyambung, dan sangat mudah sekali untuk kita pahami. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu selalu sampai pada pemahaman kita. Tidak rumit, tidak sulit. Karena memang Nabi itu diberi jawami'ul kalim, ya, perkataan-perkataan yang begitu sempurna, simple, ya, ringkas tapi jelas. Kewajiban kita bagi seorang muslim adalah selalu perhatian, ya, terdepan, bersemangat untuk berusaha melakukan apa saja yang menjadi arahan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena pada dasarnya itu semua berhubungan dengan kebaikan, kemaslahatan kita di dunia kita dan untuk akhirat kita nanti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.